Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwan sekalian, kemarin sebagaimana yang saya janjikan bahwa sebelum mulai kajian dan menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam talabul ilmi. Ilmu itu seperti air. Ilmu seperti air, hidayah itu seperti air, yang mana tidak akan masuk, air itu tidak akan masuk ke tempat yang tinggi. Tidak ada air ngalir ke tempat yang tinggi. Air itu semuanya, yang namanya air, ngalir ke tempat yang rendah. Begitu juga ilmu, hidayah, tidak akan masuk ke dalam jiwa yang tinggi, gitu kan. Yang ada kiber, gitu kan. Angkuh, sombong, gitu kan. Ilmu itu, al-hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada al-haq. Oleh sebab itu, di dalam hadis sahih Rasul menjelaskan ketika layadhul jannata mangkana fi qalbihi, mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada kibir. Sebenarnya ketika sahabat mengatakan seorang laki-laki ingin pakaiannya baik, ingin sandalnya cakap, itu kan kata Rasulullah SAW, al-kibru batrul haqqi wa gumtuna. Yang namanya kibir itu adalah batrul haqqi, adalah menolak kebenaran, wa gumtunas, dan meremehkan orang lain. Jadi itu namanya kibir. Ketika dalam jiwa seorang di antara kita ada kibir, maka sesuai dengan kadar kibirnya itu. Kalau kibirnya tingkat tinggi seperti iblis, itu kan iblis tahu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menolak perintah, yang menyebabkan dia kafir, bukan karena tidak percaya kepada perintah Allah, tapi apa? Al-kibir aba wastakbara wa kamin wa kana minal kafirin. Jadi yang menyebabkan penolakan ilmu itu adalah sebenarnya di antaranya al-kibir, juga al-hasad. Hasad sebagaimana orang Yahudi tahu al-haq itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menolak kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya di sini bahwa ketika kita mencari ilmu dimanapun, kepada siapapun, kita harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang tawadu karena Allah kepada Allah melainkan Allah pasti mengangkatnya. Jadi kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu, karena tadi ilmu hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam jiwa yang merendahkan diri. Ini salah satunya. Kita lanjutkan ke dalam dalil dari as-sunnah tentang masalah Anshar Tawud. Kisah Hatib ibn Abi Balta'ah an Hasan ibn Muhammad qala akhbarani Ubaid ibn Abi Rafi qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana والزبير والمقداد ابن الأسود. Dari Ali, dari Hasan ibn Muhammad, dia mengatakan Ubaid ibn Abi Rabi mengabarkan kepada saya mendengar Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW mengutus saya bersama Zubair ibn Awam dan Al-Miqdad ibn Aswad. Qala, Rasul mengatakan, intaliqu hatta ta'tu raudata khakhin. fa inna biha dha'inatan wa ma'aha kitabun fakhuzuhu minha. Rasul mengatakan, berangkatlah kalian sampai ke tempat namanya Taman Khoh gitu kan. Karena di sana ada dha'inah. Dha'inah itu wanita yang mengendarai unta disebut dha'inah. Wa ma'aha kitabun, dia membawa surat, maka ambil dari dia surat tersebut. Fantalaqna tu'adi binal khaylu hatta antahayna ila ar-rawdah. Fa idza nahnu bidh-dha'inati fa qulna akhrijil kitaba. فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب او لا نلقين الثياب فاخرجته من اقاصها. Maka kami berangkat, maksudnya kuda kami berangkat dengan lari kencang sampai kami tiba di raudhah tersebut. Ternyata di sana ada wanita pengendara unta yang disebutkan Rasulullah. Kemudian kami mengatakan, akhirnya kita keluarkan surat. Wanita itu mengatakan, saya enggak bawa surat. Kemudian kami mengatakan, kamu mau mengeluarkan surat atau kami akan menelanjangi kamu. Kemudian perempuan tersebut mengeluarkan surat dari gelungnya. Maksudnya apa? Rambut, kan perempuan rambut panjang digelung kan. Kemudian fa'atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi min Hatib ibn Abi Balta'ata ila unasi minal musyrikin min ahli Makkah yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatib ma hadha? Qala ya Rasulullah, la ta'jal alayya, inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraishin wa lam akun min anfusiha wa kana man ma'aka minal muhajirina lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum fa ahbabtu idza fatani dhalika minan nasabi fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Kemudian kami datang kepada Rasulullah SAW membawa surat tersebut. Ternyata di dalam surat tersebut ada pemberitahuan dari Hatib Ibn Abi Balta'ah kepada beberapa orang dari kaum musyrikin dari penduduk Mekah, mengabarkan kepada mereka sebagian urusan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, hey Hatib, apa ini? Hati mengatakan, wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa terhadap saya. Jadi jangan cepat menghukumi saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang mulsakan, maksudnya nempel, nebeng gitu kan, di Quraisy, bukan termasuk orang Quraisy gitu kan. Sedangkan orang-orang kalangan muhajirin yang bersama engkau, mereka memiliki kerabat di Mekah, yang dengan kerabat tersebut mereka bisa melindungi keluarga dan harta mereka. Saya saat tidak mendapatkan hal tersebut dari nasab, maksudnya perlindungan dari nasab di tengah mereka, saya ingin memiliki tangan jasa ya di tengah mereka, yang dengan itu mereka melindungi kerabat saya. Jadi ingin memberikan jasa dengan memberikan kabar sebagian urusan Rasulullah itu kan jasa itu kan. Wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri ba'da al Islam. Saya tidak melakukan hal itu dalam rangka kekafiran atau kemurtadan atau keriduan dengan kekafiran setelah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sadaqakum. Sungguh dia telah jujur kepada kalian. Ucapan Hatib itu, dia tidak melakukan hal itu sebagai kekafiran, itu kata Rasul jujur kepada kalian. Faqala Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adzib unuqa hadzal munafik. Wahai Rasulullah, biarkan saya menggal leher orang munafik ini, kata Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu qad syahida badran, sesungguhnya dia telah ikut perang Badar. Wa ma yudri kala Allah ay yakuna qad ittala ala ahli Badr faqal bukankah tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menengok kepada ahli Badar, terus Allah mengatakan faqul i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian inginkan, faqad ghafaratu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Rawahu al-Bukhari, hadis dari Imam al-Bukhari. Ini apa hadisnya? Wa qissatu Hatib, ini kata penulis, wa qissatu Hatib bin Abi Ba'ata radhiyallahu anhu tadullu ala anna munasarata al-kuffari wa muawanatahum wa muzaharatahum ala al-muslimina kufrun wa riddatun anid-dini. Kisah Hatib bin Abi Ba'atah radhiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan bahwa membantu orang-orang kafir, menyokong mereka, ya, bekerja sama dengan mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin adalah kekafiran dan kemurtadan dari din. Wa yatabayyanu dzalika min wujuh, dan kesimpulan ini bisa jelas dari beberapa sisi. Pertama, al-awwal qaulu Hatibin radhiyallahu anhu, ucapan Hatib radhiyallahu taala anhu. Wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri badal Islam. Saya tidak melakukan hal itu dalam rangka kekafiran atau kemurtadan dan keriduan dengan kekafiran setelah Islam. Wa fi riwayatin indal Bukhari, dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari juga qala, Hatib mengatakan wallahi ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah apa kepentingan saya untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin indah waidon, dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Hatib mengatakan walam af'alhu irtidadan an dini wala ridon bil kufri ba'dal Islam, dan saya tidak melakukan hal itu dalam rangka kemurtadan dari agama saya dan keriduan dengan kekafiran setelah Islam. Wa fi riwayatin indahu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Hatib mengatakan wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan an dini, saya tidak melakukan hal itu dalam rangka kekafiran dan kemurtadan dari din saya. Wa fi riwayatin indahu aidan, dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari juga Hatib mengatakan ma bi alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi wa ma ghayyartu wa la badaltu. Apa kepentingan saya untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Saya tidak merubah dan saya tidak mengganti. Ini banyak riwayatnya. Wa fi riwayatin indahu aidan qala ya Rasulullah ma li alla akuna mu'minan billahi wa rasulihi. Hatib mengatakan wahai Rasulullah, apa urusan saya untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ini riwayat-riwayat ucapan Hatib bin Abi Balta'ah. Fahada yadullu ala annal muqarrar inda sahabati radhiyallahu anhum, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah dipahami di kalangan para sahabat, wa minhum Hatib radhiyallahu anhu, dan di antara mereka adalah Hatib radhiyallahu anhu, anna muawanatal kuffari wa tajassus lahum wa ifsha'a asraril muslimina lahum wa munasaratahum wa muzaharatahum alal muslimin annahu riddatun an dinil Islam wa kufrun billahi wa rasulihi, bahwa membantu orang-orang kafir, memata-matai untuk kepentingan mereka dan membocorkan rahasia kaum muslimin kepada mereka, membela mereka dan menyokong mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin, bahwa itu adalah kemurtadan dari dinul Islam dan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Dan ucapan Hatib tadi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, qaul Umar ibn Khattab, ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, da'ni adzib unuqo hadal munafik. Wahai Rasulullah, biarkan saya menggal leher orang munafik ini. Di sini Umar minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Wa fi riwayatin da'ni adzib unuqahu fa innahu qad nafaqa. Dalam satu riwayat, biarkan saya menggal lehernya karena dia telah munafik. Wa fi riwayatin qala Umar, dalam satu riwayat Umar mengatakan, ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina fa da'ni fali adzib unuqahu. Wahai Rasulullah, dia itu telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Maka biarkan saya untuk memenggal lehernya. Summa qala, kemudian Umar juga mengatakan, innahu qad khana Allah wal mu'minina fada'ni fali adrib unuqahu. Sesungguhnya dia telah khianat kepada Allah dan kaum mukminin. Maka biarkan saya untuk memenggal lehernya. Wa fi riwayatin anna Umar ibn Khattab berkata, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Sesungguhnya dia telah khianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Fada'ni fa'adzib unuqahu. Maka biarkan saya untuk memenggal lehernya. Wa fi riwayatin qala Umar, ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, da'ni fa'adzib unuqahu. Wahai Rasulullah, dia telah khianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, maka biarkan saya untuk memenggal lehernya. Summa ada Umar, kemudian Umar mengulang ucapannya. Ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, da'ni fali adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, maka biarkan saya untuk memenggal lehernya. Ini riwayat-riwayat kaitan dengan ucapan Umar ibn Khattab yang menyikapi Hatib ibn Abi Balta'ah. Faqad kana al-muqarraru inda Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh sesuatu yang sudah baku pada diri Umar radhiyallahu taala anhu, anna muzaharatal kuffari 'alal muslimin wa muawanatahum wa tajassusalahum nifaqun wa kufrun wa riddatun an dinil Islam wa khiyanatun lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa dzalika zahirun min qawli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa laysa fihi khafa. Bahwa yang sudah dipahami Umar, bahwa membantu orang-orang kafir, membela mereka, memata-matai untuk kepentingan mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin, itu merupakan kemunafikan, kekafiran, kemurtadan dari dinul Islam, pengkhianatan kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, dan itu nampak dari ucapan Umar, karena di sini disebut munafik itu kan. Karena ini kan tidak disebutkan kafir, munafik itu kan kafir itu kan. Umar menganggap Hatib telah menampakkan kekafirannya. Jadi Umar menganggap perbuatan Hatib ini, sebelum Umar diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang hakikat yang dilakukan Hatib ini, Umar menganggap itu sebagai bentuk kekafiran. Itu yang dipahami Umar. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga, adamu inkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Umar qaulahu hadza, tidak adanya pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar, terhadap ucapan yang dilontarkan Umar. Jadi biarkan saya penggal leher orang munafik ini, kan ucapan Umar tidak diingkari oleh Rasulullah. Wa innama zakara lahu sidqa ma tazara bihi Hatib. Namun Rasulullah justru menyebutkan kebenaran uzur yang disampaikan oleh Hatib. Beda kan kalau ucapan seorang sahabat ketika menyikapi seseorang itu salah, Rasul pasti meluruskan. Seperti ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah yang digelari terkenalnya Al-Himar itu kan, dia sering minum khamar itu kan. Kemudian para sahabat melaknatnya dengan mengatakan sering sekali dia dicambuk karena khamar. Mereka melaknatnya. Terus Rasul apa? Melarang melaknatnya dengan mengatakan dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mengingkari apa? Pengingkaran, pelaknatan apa? Para sahabat terhadap Abdullah ini. Rasul mengingkari itu kan. Kemudian juga ketika ada sahabat yang ketika Rasul berkunjung ke rumah seorang sahabat, terus ada sahabat yang tidak hadir, kemudian para sahabat yang hadir itu ketika ditanya kemana si fulan, terus sebagian sahabat mengatakan itu orang munafik karena dia suka duduk-duduk dengan orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan bahwa dia bukan orang munafik. Kan di apa? Ada pengingkaran kan? Rasul tidak pernah membiarkan ucapan yang salah dibiarkan atau perbuatan yang salah dalam menyikapi kaum muslimin dibiarkan. Nah, di sini Rasul tidak mengingkari kepada ucapan Umar ibn Khattab ketika memvonis Hatib sebagai orang munafik secara zahirnya. Namun Rasul menyebutkan kepada Umar kebenaran alasan yang diutarakan oleh Hatib. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad shadaqakum, dia telah jujur kepada kalian. Yang namanya jujur itu adalah keselarasan hati dengan lisan dan perbuatan. Kalau lisan dengan perbuatan saja tapi hati tidak, itu tidak jujur. Orang munafik kebenaran ucapan dengan realita tapi tidak sesuai dengan hati tidak disebut jujur. Orang Yahudi ketika mengatakan engkau adalah Rasulullah, itu secara ucapan kan benar Rasulullah, secara realita juga benar adalah Rasulullah, tapi tidak sesuai dengan hati mereka, itu tidak disebut jujur juga. Orang munafik juga mengatakan engkau adalah Rasulullah, realitanya memang Rasulullah adalah Rasulullah, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kan Allah mengatakan wallahu yashhadu innahum lakazibun, kan. Jadi yang namanya jujur itu kebenaran keyakinan, ucapan dan realita di luar, itu kan disebut jujur. Wa fi riwayatin shadaqa la taqulu lahu illa khairan. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan dia benar, dia jujur, jangan kalian mengatakan kepadanya kecuali kebaikan. Wa fi riwayatin innahu qad shadaqakum, sesungguhnya dia telah jujur kepada kalian. Wa fi riwayatin fasaddaqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Di sini Umar tidak diingkari terhadap ponisnya, namun Rasul hanya menyebutkan uzurnya. Berarti ponis Umar tidak salah. Kemudian yang keempat, anna haqiqata fi'li Hatib, sesungguhnya hakikat perbuatan Hatib ibnu Abi Balta'ah yang menyurati kaum musyrikin itu adalah maksiatun wa kabiratun minal kabair wa in kana zahiruhu kufran illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima sariratahu bil wahyi, bahwa hakikat perbuatan Hatib ibnu Abi Balta'ah itu adalah maksiat dan dosa besar biasa, bukan kekafiran, walaupun zahirnya adalah kekafiran pandangan orang luar. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui rahasia yang sebenarnya lewat wahyu. Oleh sebab itu Rasul membenarkannya dalam ucapannya wa ma fa'altu dzalika kufran wal irtidadan an dini, saya tidak melakukan hal itu sebagai dalam rangka kekafiran, kemurtadan dari agama saya. Wa 'alala dzalika aidan, dan memberikan alasan hal itu juga dengan bi annahu ma fa'ala fi'latahu tilka illa liyattakhidha inda quraishin yadan yahmuna biha qarabatahu, bahwa dia melakukan hal itu tidak lain adalah untuk menjadikan punya jasa di tengah orang Quraisy, yang dengan jasa tersebut orang Quraisy melindungi keluarga dia. Wa ma'ana dzalika laysa bi'udrin li Hatib wa la li ghairihi, walaupun hal tersebut supaya punya jasa itu bukan uzur bagi Hatib maupun bagi orang lain, illa anna Hatiban lamma kana muta'awwilan, akan tetapi tatkala Hatib itu melakukan hal itu karena ta'wil, intafa'anhu al-kufru, maka kekafiran dinafikan darinya. Walidzalika qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa uzru Hatib ma zakarahu fa innahu sana'a dzalika muta'awwilan alla darara fihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan uzur Hatib adalah apa yang dia sebutkan. Sebenarnya dia melakukan hal itu karena takwil bahwa dengan suratnya ini tidak akan membahayakan kaum muslimin. Sekarang bayangkan saja, Hatib bin Abi Balta'ah berada di barisan kaum muslimin. Dengan jiwa, hartanya akan memerangi siapa? Ini pasukan kaum muslimin. Ini Quraisy. Ini Hatib ikut di barisan Rasulullah SAW dan ingin memenangkan secara lahir batin, ingin Islam apa? Jaya, menang kan? Realitanya kan gitu. Terus ngirim surat, isi suratnya nanti juga bukan sebenarnya bukan bantuan, hanya sebagai, kalau ulama menyebutkan, semacam ultimatum saja. Gitu kan. Ini Hatib yakin bahwa kaum muslimin akan menang terhadap orang Quraisy, tidak akan memadaratkan sedikit pun. Karena pemberitahuan perihal kedatangan itu sebenarnya kan itu kaitan dengan siasat saja kan. Sekarang boleh gak panglima kaum muslimin ketika mau menyerang orang kafir memberikan ultimatum sebelum kedatangan bahwa kami akan menyerang kalian, boleh tidak? Boleh saja kan? Kan ada dalam hadis kan Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya kalau mau merangi orang musyrik ajak dulu kepada Islam kan itu. Artinya apa? Memberitahu dulu sebelum diperangi. Artinya pemberitahuan ini kaitan hanya dengan apa? Masalah apa? Siasat saja. Politik. Mau diberitahukan atau tidak tergantung siasat. Sebagaimana imam boleh memberitahukan kepada orang kafir yang akan diserang bahwa kami akan menyerang kalian, maka imam juga boleh merahasiakan akan menyerang mereka. Makanya Rasul pernah melakukan apa? Igoroh itu kan. Igoroh itu melakukan penyerangan apa? Tiba-tiba tanpa diketahui oleh musuh. Nah, yang ingin dilakukan Rasul terhadap orang Quraisy apa? Goroh ini kan. Penyerangan tiba-tiba. Tapi Rasul juga pernah melakukan apa? Peperangan, sedangkan musuh juga sudah tahu. Kan Rasul dalam hadis Sahih Muslim, "Idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasi khisalin." Jika kamu bertemu dengan musuh, maka ajak mereka kepada salah satu dari yang tiga. Kan juga dalam fikih jihad, kalau musuh belum pernah mendengar Islam, sebelum diperangi wajib apa? Wajib apa? Didakwahi dulu, diajak dulu, dikasih tahu. Berarti ini memberitahu. Di sini dibolehkan, bahkan diwajibkan kan? Ya, diwajibkan. Tapi di sini Rasul ingin datang ke Quraisy dengan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Berarti masalah pemberitahuan atau tidak kaitan dengan apa? Strategi kan? Nah, sedangkan strategi bukan kaitan dengan kekafiran. Ketika imam ingin tidak diketahui oleh musuh, terus ada orang membocorkannya, berarti maksiat kan sebenarnya kan? Bukan kekafiran. Karena strategi tadi bisa saja imam memberitahukan perihal kedatangannya terhadap musuh. Makanya yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, para ulama menyebutkannya sebagai apa? Kekafiran. Apa? Sebagai dosa besar, bukan kekafiran. Terus melakukan hal itu juga karena apa? Karena takwil. Di samping itu juga di samping dia melakukan hal takwil tersebut, terus juga dia berada di barisan kaum muslimin yang ikut memerangi, dan takwilnya apa? Bahwa dengan perbuatan sama sekali tidak akan memadaratkan apa? Kaum muslimin sedikit pasti menang, karena orang Quraisy sudah, mereka tidak punya kekuatan. Makanya ketika Rasul sedang melakukan perkemahan kan sebelum masuk Mekah, Abu Sufyan kan tahu kan, ya dibawa oleh Al-Abbas melihat lampu-lampu, Rasul memerintahkan untuk menyalakan apa, perapian kan. Orang Quraisy, Abu Sufyan mengatakan, ini siapa? Apa Khuza'ah itu kan? Khuza'ah jumlahnya tidak sampai segini kan? Cuma 10 ribu kan? Akhirnya apa? Abu Sufyan tahu. Kalau seandainya punya kekuatan, tentu ngasih tahu kepada teman-temannya. Tapi orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan. Dan juga Rasul ingin masuk dengan tiba-tiba itu supaya tidak banyak darah yang ditumpahkan di kalangan orang Quraisy gitu kan. Jadi sekarang Hatib berada di barisan kaum muslimin Ansaruddin kan, dengan jiwa, harta dan hatinya. Terus mengirim surat sekedar pemberitahuan kedatangan. Ini kan bukan bantuan kan? Apa bantuan dengan fisik, dengan jiwa? Tidak. Cuma sekedar informasi kedatangan. Tadi informasi itu kaitan dengan strategi. Bukan kaitan dengan apa? Dengan inti akidahnya. Karena tadi imam atau amir bisa dalam kondisi tertentu wajib apa? Memberitahu kepada musuh perihal kedatangan mereka. Itu dengan didakwahi kan artinya apa? Wajib kan? Nah kalau untuk strategi juga bisa melakukan serangan, penyerangan dengan tiba-tiba dengan gorok. Nah di sini Rasul ingin datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan mereka. Nah orang yang seorang yang kondisinya sama dengan Hatib, Hatib dia berada di barisan kaum muslimin dan posisi kaum muslimin dalam kondisi jaya, orang kafir dalam posisi yang siap apa hancur, tidak akan bisa melawan. Terus orang melakukan perbuatan seperti perbuatan Hatib, maka ponisnya apa? Ponis ucapan Umar tadi. Akan tapi karena masih di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahu, yang diberitahukan lewat wahyu tentang kebenaran. Sekarang sahabat kalau tidak diberitahukan tentang kebenaran hati-hati, tahu nggak bahwa perbuatan Hatib itu diuzur? Tidak tahu kan? Tapi karena Rasul tahu lewat wahyu, maka Rasul mengatakan laqad shadaqakum. Kalau seandainya tidak ada wahyu, tentu ucapan Umar tadi yang apa? Yang diberlakukan itu kan. Nah sekarang wahyu sudah masih turun atau tidak? Kita tidak tahu jujur orang atau tidak. Mungkin ketika ngaji di luar, kita kan nggak tahu bahwa yang ngaji itu ada jasusnya atau tidak, wong tampil sama dengan ikhwan juga kan. Qala Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan, wa innamal ladzi qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wa innama alladhi qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu istasna hatiban min an yakuna qad kafara fi hadhihi al-hadisah bittila'ihi min tariqil wahyi ala sariratihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan Hatib dari telah kafir dalam kejadian ini dengan apa? Bittila'ihi min tariqil wahyi ala sariratihi, karena beliau mengetahui yang sebenarnya lewat wahyu. Wa annahu lam yaf'alhu nusratan lil musyrikin, dan bahwa ia tidak melakukannya dalam membela kaum musyrikin. Wa mudzaharatan lahum alal muwahhidin, dan membantu mereka terhadap muwahhidin. Wa dzalika ba'da maqalati Hatib, dan itu setelah ucapan Hatib, ma fa'altuhu kufran wal irtidadan, saya tidak melakukannya dalam rangka kekafiran dan kemurtadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam qad shadaqakum, dia telah jujur kepada kalian. Wa qala wa ma yudrika la'allaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bukankah Allah telah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat atau menengok kepada ahli Badar terus mengatakan, lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni bagi kalian. Fahadha sahabi sahabat ini Al-Badri yang telah ikut perang Badar, faqadis qadis tasnahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zakahu wa syahida bi sidqi sarirati. Telah dikecualikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan tazkiyah pembersihan orang sekarang rekomendasi atau pembersihan kebenarannya, dan Rasul bersaksi akan kebenaran batinnya. Wa annahu lam yaf'al dzalika riddatan aw kufran ay lam yakun fi'luhu nusratan wa muzaharatan lil musyrikin al muslimin. Maksudnya kalimat tadi, saya tidak melakukan hal itu dalam rangka kemurtadan kekafiran, maksudnya saya tidak melakukan hal itu dalam rangka membantu kaum musyrikin atas kaum muslimin. Balkana ifsya'uhu li sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ta'awulihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansurun muayyadun la mahalata minallah kabiratun min kabairi dzunub ugtufirat ma'a kaunihi badriyan. Akan tetapi perbuatannya membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai takwil dari dia bahwa Rasulullah pasti menang dan dapat mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Pembocoran rahasianya ini adalah merupakan dosa besar yang diampuni karena statusnya sebagai ahli Badr. Karena kalau seandainya kekafiran, apakah kekafiran bisa diampuni dengan status seorang sebagai ahli Badr? Tidak. Tidak bisa. Nabi saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan syirik, hapus amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalan kamu. Itu Nabi lebih tinggi dari ahli Badr. Bagaimana kalau ahli Badr ini melakukan kemusyrikan? Tidak mungkin diampuni, karena Nabi saja tidak mungkin diampuni kalau tidak tobat di dunia, dan Nabi tidak mungkin melakukan dosa apalagi syirik. Jadi yang diampuni dengan keberadaannya sebagai ahlu Badr itu bukan kekafiran tapi dosa besar. Karena kalau seandainya keberadaan sebagai ahli Badr diampuni, tentu bertentangan dengan firman Allah yang sharih bahwa syirik itu menghapuskan semua amalan. Bahkan Nabi saja, para Nabi, bukan Rasulullah saja yang diancam, semua Nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu berbuat syirik, kamu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Jadi di sini yang dilakukan oleh Hatib itu adalah dosa besar dengan kesaksian dari Rasulullah SAW. Terus dosa besar ini dilakukan juga karena takwil tadi bahwa ini tidak akan berpengaruh. Dan memang tidak pengaruh kan ketika Abu Sufyan tahu kan dengan tadi melihat Rasul sedang berkemah, Abu Sufyan sudah tidak bisa apa-apa. Kenapa? Melihat jumlah yang begitu besar dan orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan lagi. Makanya tahu tidaknya orang Quraisy perihal keberadaan Rasulullah adalah tidak akan berpengaruh terhadap pasukan Rasulullah. Yang Rasul inginkan datang tiba-tiba itu untuk menghindari banyaknya darah yang tertumpah. Karena panjang, saya cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.